Ilmu hadis ni khabar. Kerana kita tak pernah jumpa Nabi, jadi orang sampaikan berita daripada Nabi kepada kita. Sama seperti mana kita duduk dekat IPG ni. Kita duduk dekat IPG ni. So kita tengah mengajar, Ustaz Basir mengajar dekat IPG, duduk dalam kelas, ada student. Ada 2-3 orang student masuk lambat. Kenapa siapa masuk lambat? Tadi minta maaf, ni Ustaz, saya lambat ni, ada accident tadi dekat lampu isyarat. Jadi jam sikit jalan. So kita dah dapat satu berita yang mana kita tak tengok pun, tapi orang menyampaikan berita. Kalau yang memberikan berita itu dua orang, ada tak kebarangkalian mereka berbohong? Ada. Mungkin dia orang bangun lambat sebenarnya. Saja kalau kita ada accident. Kebarangkalian tu ada. Tapi oleh kerana kita kenal, dia bukanlah seorang student yang suka berbohong. Ni student baik ni. Ini kalau duduk kat IPG pun jenis duk surau ni. Orang baik. Kita kata, betul cerita dia ni. Kita percaya. Tapi, kepercayaan, keboleh percayaan itu, tidaklah sampai 100%. Kita percaya dengan dia, dia orang baik. Berita yang dia bawa, kalau dia tak bohong pun, mungkin dia silap. Kita tanya dia lagi, siapa yang accident? Motor langgar dengan lori. Dia menceritakan tafasil. Dia menceritakan tentang tafasil ni apa? Detail. Apa yang dia lihat. Lori langgar dengan motor. Dia kata. So dia bercerita tentang detail accident. Boleh jadi bukan motor yang dia nampak tu. Boleh jadi basikal. Tapi dah dibubuh magat macam motor. Dia nampak daripada jauh. Kebarangkalian untuk dia bohong jauh. Kebarangkalian untuk dia silap ada. Tapi oleh kerana dua orang bawa berita yang sama, kita kata ada barangkali silap tu. Tapi telah dikurangkan. Maka kita hukum khabar dia sahih. Kita hukumkan khabar dia tu sahih. Berbeza dengan orang yang memang kaki bohong. Kan? Dia memang kaki bohong. Dia bawa berita. Dia seorang je bawa. Dia pun kaki bohong. Kita kata apa? Bohong. Tu hadis maudhu. Hadis palsu. Okey. Keluar daripada dewan kelas. Jumpa dengan sahabat. Pun dia cerita benda yang sama. Pensyarah cerita benda yang sama. Ada aksiden tadi mati. Lori langgar basikal. Lori langgar motor. Kita balik rumah pun, bini pun duk cerita benda yang sama. Pergi masjid pun, jemaah, imam masjid cerita benda yang sama. Kita kata semua orang cerita benda sama ni. Kita tak tengok. Tapi oleh kerana masing-masing tak kenal antara satu sama lain dan tidak ada kepentingan untuk mereka pakat berbohong. Akhirnya kita kata, sampai kepada satu tahap, kita kata, cerita tu betul walaupun kita tak tengok. Dan kita kata, 100% betul. Ini qat'i. Ini qat'i. Maksudnya tidak ada sanksi lagi berita ini betul. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang tanya kita, siapa Presiden Amerika Syarikat sekarang? Donald Trump. Yang sebut Barack Obama tu outdated. Lama tak tengok TV lah tu. Kan? Kena upgrade sikit. Kan? Donald Trump. Tuan-tuan, betul ke Donald Trump? Tuan-tuan pergi ke White House tengok dia dalam tu? Tak, kita tak pergi tengok pun. Tapi kita tahu berdasarkan berita yang sampai. Dan terlalu banyak orang bawa berita yang sama menyebabkan kita kata, qat'i, yakin, 100%. Memang dia adalah presiden sekarang ni. Nak bagi faham. Ilmu hadis ni kena ambil contoh real. Baru orang boleh faham. Jadi begitulah keadaannya ilmu hadis ataupun hadis-hadis yang adalah Sahih Bukhari. Qat'i, maksudnya pasti 100%. Cumanya kepastian yang datang, qat'i yang datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim ni, dia bukan qat'i yang datang dengan mutawatir. Dia datang setelah dikaji oleh ribuan ulama. Sehingga kita mengatakan takkanlah ulama sepanjang zaman berpakat untuk bohong, untuk kata Sahih Bukhari ni betul. Apa kepentingan mereka? Tuan-tuan, usah kata tuan-tuan tulis kitab. Tuan-tuan up status pun ada orang tak setuju. sangat sukar. Tiba-tiba beribu ulama sepanjang zaman setuju dengan apa yang yang adalah Sahih Bukhari dan Muslim, menunjukkan kedudukan dia bukan calang-calang. So ini kelebihan yang ada pada Bukhari dan Muslim. Kalau orang tanya saya, wali untuk umat ini Bukhari dan Muslim antaranya, kerana mereka telah menulis satu kitab yang tidak pernah dicapai prestasinya oleh orang yang datang kemudian. Itulah dia Bukhari dan Muslim. Baik, saya sebut tadi Bukhari dan Muslim bila dia nak pilih riwayat, bila dia nak masukkan mana-mana hadis, dia pilih. Asas pemilihan macam mana? Kita nak pilih tomato, kita pilih yang masak, yang hijau kita tinggal dulu. Itu asas pemilihan. Kita nak pilih durian, kita cium dulu bau, lepas tu baru kita pilih. Asas nak pilih hadis dalam Sahih Bukhari ni, asas apa nak pilih? Maka di antara asas Bukhari dan Muslim, ketika mana mereka nak masukkan mana-mana hadis dalam kitab mereka, mereka akan pilih riwayat yang datang daripada perawi-perawi yang siqah. Apa siqah? Siqah ni perawi yang ingatannya kuat, kredibiliti agamanya dipercayai. Bukan kaki bohong, bukan kaki lupa. Jenis tip-top. Maka, untuk memastikan perawi ini betul-betul mencapai piawaian itu, mereka telah membahagikan perawi-perawi kepada lima martabat. Katalah tuan-tuan, saya ni hadis saya banyak. Saya jenis perawi hadis. Duduk dekat Penang ni, kelas samak hadis saya dihadiri oleh ribuan anak murid. Bahkan zaman dulu mungkin sampai 100,000. Macam mana ustaz 100,000? Takat 250 pun kena pakai speaker. Zaman dulu mana ada? Zaman dulu dia panggil ada mustamli. Syekh baca di sini, tengah-tengah ada seorang ganti. Syekh kata, haddasana fulan. Yang tu tengah-tengah, laung ke belakang. Haddasana fulan. Orang belakang pula sambung. Haddasana fulan. Yang ni dipanggil mustamli. Tu dalam dalam tradisi hadis dulu. Anak murid ribu saya ni. Jadi Bukhari tengok, saya ni tokoh hadis. Hadis saya banyak. Maka Bukhari bahagikan anak murid saya yang ramai itu kepada lima kategori. Anak murid saya tu Bukhari bahagi kepada lima kategori. Bukhari nak pilih hadis saya. Dia tak akan ambil mana-mana riwayat daripada anak murid saya. Sebab Bukhari tak pernah jumpa saya. Katalah Bukhari nak ambil hadis Zuhri. Tadi kan kita bincang pasal Zuhri. Zuhri yang mengumpulkan hadis yang banyak. Zuhri ni ramai anak murid sebab dia tokoh hadis. Ramailah orang duk berebut nak belajar dengan dia. Jadi Imam Bukhari nak ambil hadis Zuhri, dia bukan boleh ambil mana-mana riwayat Zuhri daripada mana-mana anak murid. Tak. Dia letak piawaian yang tinggi. Maka dia bahagikan anak murid Zuhri kepada lima kategori. Lima martabat. Martabat yang pertama ialah perawi yang bertaraf hufaz, ingatan yang kuat dan tekun, serta bersama dengan Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Seperti Imam Malik, seperti Shu'aib, seperti Ma'mar. Mereka ini adalah anak murid Zuhri martabat paling tinggi. Nak tahu pasal saya? Saya mengajar. Nak tahu, tuan-tuan tak pernah jumpa saya. Katalah saya mati. Nak ambil ilmu saya, hadis yang saya riwayat. Jumpa anak murid saya yang tahap pertama ni. Imam Bukhari punya style. Dia pilih yang tu dulu. Apa dia punya kriteria untuk dapatkan yang pertama ni? Dia mesti hufaz. Ingatan dia baik. Dan dia mesti bersama Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Sama ada waktu Zuhri berada di negeri sendiri ataupun waktu permusafiran. Dia melazimi hadis Zuhri. Melazimi Zuhri untuk tempoh masa yang panjang. Boleh? Yang ni Bukhari ambil. Jadi kalau Zuhri punya hadis, Imam Bukhari akan ambil melalui jalan Ma'mar. Kalau Ma'mar punya riwayat tak ada untuk bab tu, dia akan cari Malik. Kalau Malik tak ada, dia akan cari Shu'aib. Okey? Dia akan pilih yang ni dulu. Baik. Habis tu bila dia ambil hadis ni, dia letak kat mana? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni, hadis dalam tu, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim tu ada tiga jenis. Nah, tadi tuan-tuan pakat dengar je kan? Syok je dengan sejarah. Ini banyak sikit. Kaedah-kaedah ni kena ingat lah. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim ni ada tiga kategori. Kategori yang pertama, hadis yang sanad tak penuh. Yang ni dipanggil mu'allaq. Hadis mu'allaq. Mim, ain, lam, qaf. Mu'allaq. Hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia tidak dikira sebagai hadis yang termasuk dalam ijma' yang kita sebut tadi. Tak masuk langsung. Sebab dia sebenarnya bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim. Habis itu kalau bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, buat apa Imam Bukhari masukkan? Dia masukkan kerana ada beberapa sebab. Nanti kita akan hurai. Saya akan hurai nanti insyaAllah. Kita akan masuk bab tu. Hadis mu'allaq. Tapi kena ingat dalam kepala, bila hadis tu dipanggil mu'allaq Bukhari, mu'allaq Muslim, dia bukan hadis yang termasuk dalam ijma'. Yang mana ulama' ijma' ahli sunnah kata sahih, mu'allaq tak masuk. Dia bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim. Yang kedua, hadis yang sanad bersambung. Dan sanad bersambung ni, Imam Bukhari letak sebagai hadis yang pertama dalam bab. Tak apa-apa, tulis dulu. Saya akan tunjuk. Yang risau. Tuan-tuan boleh nampak lah skrin? Skrin nampak? Dia tak nampak? Alright. Tak boleh? Nampak, nampak skrin? Oh, dia extend ya? Tapi tak boleh. Oh, ni tak boleh. Macam ni, saya nak kalau tunjuk senang. Tuan-tuan buka Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari tu dia ada bab besar yang dipanggil sebagai kitab. Bab kecil dinamakan sebagai bab. Dalam Sahih Bukhari ada kitab Al-Iman. Itu bab besar lah tu. Dia ada kitab Bada'ul Wahyi, kitab Bada'il Wahyi, kitabul Iman. Kitabul Iman, satu bab besar. Yang mana bawah kitabul Iman ni ada bab-bab kecil. Bab yang membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan iman lah. Ada bab Bunyal Islamu ala Khams. Bab terbina Islam di atas lima perkara. Tu bab kecil. Diletakkan di bawah kitabul Iman. Sampai sini boleh faham? Okey. Boleh faham eh? Bab kecil ni, dia ada bab besar, bab kecil. Bab kecil ni ada hadis. Ada bab kecil yang 5 hadis. Ada bab kecil yang 10 hadis. Ada bab kecil yang 2 hadis. Hadis pertama dengan sanad yang penuh dalam Sahih Bukhari tu dipanggil sebagai hadis usul. Begitu juga dengan Sahih Muslim. Cuma Sahih Muslim ni agak unik sebab Imam Muslim dia tak bubuh bab kecil. Tuan-tuan buka Sahih Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan balik nanti buka Sahih Muslim. Tengok bab besar, tengok bab kecil. Sahih Muslim ada bab kecil tak? Siapa pernah buka Sahih Muslim? Tak pernah. Kan? Jangan buka kan? Kalau tuan-tuan buka Sahih Muslim, dia ada bab besar, dia ada bab kecil. Bab kecil dalam Sahih Muslim tu, bukan Imam Muslim yang buat. Imam Muslim meninggal, dia hanya bubuh bab besar. Nama bab besar. Nama-nama. Nama bab besar tu ada. Bab kecil, Imam Muslim tak buat. Yang buat bab kecil tu, Imam Nawawi. Contohnya macam Imam Nawawi, ada bab kecil, tajuk bab kecil tu, itu Imam Nawawi letak. So kita kena tahu tu. Jadi hadis usul dalam Sahih Muslim ni ialah hadis yang mencapai tema. Tema sama hadis pertama. Untuk tema tu, yang tu hadis usul. Right? Boleh faham eh? Hadis nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya, yang ni kita panggil hadis mutaba'at dan syawahid. Hadis mutaba'at dan syawahid. Ustaz, tolong. Apa penting kami nak tahu benda ni? Nah, saya beritahu lah. Tunggu ya. Ni penting ni. Baik. Hadis yang pertama dengan sanad yang bersambung dalam bab tu, dipanggil apa tadi? Usul. Hadis nombor 2 dan seterusnya sampai habis bab, sebelum masuk bab baru, dipanggil mutaba'at dan syawahid. Apa maksud mutaba'at dan syawahid? Mutaba'at dan syawahid ni hadis sokongan. Maksudnya Imam Bukhari dan Muslim bawakan hadis ni untuk sokong hadis pertama tadi. Okey. Tinggalkan maklumat tu sekejap. Dah faham kan maklumat tu? Tinggalkan sekejap. So, kita balik pada isu. Nanti saya akan pergi ke sana. Baik. Tadi saya beritahu, Imam Bukhari bila nak ambil riwayat daripada anak murid Zuhri, dia akan bahagikan anak murid Zuhri kepada 5 kategori. Kategori yang pertama, anak murid yang bertaraf hufaz dan mutqin, dan dia bersama dengan Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Siapa di antaranya? Malik. Malik ni siapa? Imam Malik, pengasas mazhab Maliki tu. Malik bin Anas. Siapa lagi? Ma'mar bin Rashid. Siapa lagi? Shu'aib bin Abi Hamzah. Ni perawi-perawi hebat daripada Zuhri. Anak murid Zuhri kanan. Nak tahu anak murid kanan saya? Kena tanya Sobri. Sebab dia selalu ikut kuliah saya. Dia selalulah. Maksudnya dengar saya bercakap. So dia lah antara anak murid kanan. Walaupun dia pegang kamera. Tapi tak tahulah kalau dia yang komen. Macam itulah saya nak bagi gambarannya. Maka hadis yang ini, bila Imam Bukhari nak pilih, dia pilih yang nombor satu ni. Dia pilih nombor satu untuk diletakkan pada hadis usul tadi. Hadis nombor satu ni, martabat pertama ni, dia letak dekat hadis usul. Tu Sahih Bukhari. Manakala untuk hadis mutaba'at, dia akan ambil martabat yang kedua. Untuk hadis sokongan, dia turun sikit piawaian, dia ambil yang nombor dua. Apa yang nombor dua? Martabat kedua ialah perawi bertaraf hufaz dan tekun tetapi tidak bersama Zuhri untuk tempoh masa yang lama seperti Al-Auza'i dan Lais bin Sa'ad. Kerana dua-dua ni mereka tidak melazimi. Lais bin Sa'ad dia ada mazhab fiqah dia sendiri di Mesir. Auza'i pun ada mazhab fiqah dia sendiri. Dua-dua ni hebat. Tetapi masalah mereka, mereka hebat. Cuma masalah mereka tak dikategorikan sebagai martabat pertama kerana mereka jumpa Zuhri ni kadang-kadang saja. Maksudnya mereka tidak begitu mahir dengan hadis Zuhri berbanding dengan nombor satu tadi. Tapi sebenarnya tak umum mahir pun hebat jugalah. Nombor dua. Sebab mereka ni hufaz, jumpa Zuhri kadang-kala. Mungkin waktu haji jumpa. Waktu datang ke Mesir sekejap jumpa. Sekali-sekala. Maka mereka ni taraf kedua. Hadis mereka sahih. Hadis mereka sahih juga. Cuma tak sekuat yang nombor satu tadi. Nombor satu tadi kalau kira cemerlang lah. Kau nak kira markah periksa ya. Anak murid kalau buat, kalau Zuhri buat periksa, yang nombor satu tu 99%. Markah dia. 100%, 99%, sehingga ke 95%. Yang ni kalau periksa, dapat 90%. Cemerlang lagi lah. Tapi bawah sikit. A minus. Yang ni Imam Bukhari letakkan dalam hadis mutaba'at dan syawahid. So kalau Imam Bukhari nak bawa masuk hadis, dia tengok. Hadis yang pertama dalam bab, dia akan cari yang nombor satu punya level. Hadis yang nombor dua, nombor tiga, nombor empat, hadis yang sokongan ni, dia akan ambil level nombor dua. Itu Imam Al-Bukhari. Martabat yang ketiga, tak apa kita habiskan martabat ni, nanti kita cerita Muslim lah. Martabat yang ketiga, perawi yang dipertikaikan sedikit hafazan mereka terhadap hadis, tetapi mereka melazimi Az-Zuhri untuk tempoh masa yang lama, seperti Sufyan bin Husain dan Ja'far bin Burqan. Dua-dua perawi ini, dia melazimi Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Kan? Tetapi ingatan mereka tidak sekuat yang nombor dua dan nombor tiga. Perawi yang keempat, perawi yang dipertikaikan sedikit hafazan mereka dan tidak melazimi Zuhri untuk tempoh masa yang lama, seperti Ishaq bin Abi Farwah. Dan martabat yang kelima, perawi da'if dan perawi yang terlalu da'if yang ditinggalkan oleh para ulama hadisnya, seperti Muhammad bin Sa'id Al-Maslu. So, dari lima martabat. Martabat pertama, Hufaz. Penghafaz hadis dan yang tekun hafal hadis bersama Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Seperti Malik, Ma'mar bin Rashid, Shu'aib bin Abi Hamzah, Yunus. Yang kedua, ialah perawi yang Hufaz. Perawi yang tekun, tetapi tidak bersama Zuhri untuk tempoh masa yang lama, seperti Auza'i, seperti Lais bin Abi Sa'ad, seperti Lais bin Sa'ad. Martabat yang ketiga ialah perawi yang ingatannya kuat tetapi sedikit lemah berbanding di atas dan bersama dengan Zuhri untuk tempoh masa yang lama, seperti Sufyan bin Husain dan Ja'far bin Burqan. Manakala kategori yang keempat, perawi yang ingatannya okey tapi dikritik sedikit, ada silap sikit pada periwayatan, tetapi tidak melazimi dan tidak melazimi Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Dan martabat yang kelima, perawi yang daif dan perawi yang terlalu daif. Ini martabat kelima. Kalau Bukhari tadi, untuk usul dia ambil yang pertama, martabat nombor satu. Untuk mutaba'at dan syawahid, hadis sokongan, dia ambil martabat nombor dua. Kalau sahih Muslim, kalau sahih Muslim, martabat yang hadis usul, dia akan ambil martabat pertama dan kedua. Manakala hadis mutaba'at dan syawahid, dia akan ambil hadis nombor tiga. Martabat nombor tiga. Okey. Boleh? Okey. Itu cara mereka memilih riwayat. Pilih riwayat dengan cara itulah. Baik. Syarat Bukhari dan Muslim dalam ittisal as-sanad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya takut ni. Sebab saya kira macam masa cukup. Ni Sahih Bukhari yang Muslim tak habis lagi, kita nak habis dah masa. Tak apa, kita cubalah. Tapi yang ni sangat penting. Syarat Bukhari dan Muslim dalam ittisal as-sanad. Hadis nak jadi sahih, sanad kena bersambung. Apa maksud sanad bersambung? Maksudnya perawi kena ambil direct hadis tu daripada guru dia. Dia tak boleh main dengar-dengar cakap orang. Dia kena ambil direct. Kalau dia tak pernah jumpa guru tu, dia riwayat daripada kawan tu, imam apa ni, ulama-ulama hadis akan cari gap. Siapa perantara ni? Sebab dia tak pernah jumpa. Okey. Jadi ulama letak syarat, nak bagi sanad bersambung, nak bagi sanad bersambung, sorry, nak bagi hadis sahih, sanad kena bersambung. Maksudnya kena ada pertemuan. Cumanya, yang ni sepakat. Cumanya macam mana nak jadikan sanad tu bersambung? Macam mana nak tahu mereka ni pernah bertemu atau tidak? Ini satu persoalan. Okey? Macam mana nak tahu saya pernah bertemu dengan satu orang? Ini satu persoalan. Mereka sepakat hadis sahih, antara syaratnya sanad kena bersambung. Kalau sanad putus, tak sahih. Tapi nak bagi, nak memastikan sanad tu bersambung macam mana? Ini jadi persoalan. Pendapat yang mainstream dalam hadis, dalam ilmu hadis, saya bagi yang mainstream dulu. pendapat yang mainstream, pendapat yang masyhur dalam pengajian ilmu hadis, Imam Bukhari dia punya syarat nak jadikan sanad tu bersambung, dia kata mesti ada bukti perawi ni pernah jumpa dengan guru yang dia sandarkan riwayat. Katalah saya riwayat daripada Sobri umpamanya, saya kata telah mengkhabarkan, saya kata An Sobri, daripada Sobri umpamanya. Imam Bukhari kata nak bagi sanad tu jadi bersambung, nak jadi sahih, mesti ada bukti saya ni pernah jumpa dia. Sekali pun cukuplah. Satu bukti pun cukup untuk jadikan bersambung. Ini saya bagi pendapat yang mainstream, yang masyhur. Kalau saya dengan dia hidup sezaman, dia duduk Penang, saya pun duduk Penang, tapi tak ada bukti yang kami pernah bertemu walaupun sekali, Imam Bukhari kata sanad terputus. Semata-mata dengan riwayat An daripada, tak boleh jadi bersambung, kata Bukhari. Dia mesti sebut dia dengar daripada gurunya ataupun gurunya telah bercerita kepadanya dengan lafaz yang clear, clear cut, pernah jumpa, saya mendengar guru saya, dia telah bercerita pada saya, barulah Bukhari kata sanad bersambung. Satu cukuplah, satu bukti cukup nak bagi tahu pernah jumpa. Lepas tu An dia tak ada masalah dah. An ni maksudnya kita biasa baca hadis buat an kan. Ini panggil anak-anak. Bukhari kata An ni tak laku selagi mana tidak ada bukti yang dia pernah jumpa. Kalau tak, sanad putus. Ni pendapat yang mainstream. Walaupun ada ulama yang tak setuju, kajian-kajian moden ada sebahagiannya tak setuju, tapi tak apalah. Ini pendapat yang mainstream lah dalam ilmu hadis. Saya pun mula-mula belajar ilmu hadis, inilah ilmu yang saya dapat. Sebelum masuk lebih apa, belajar dengan lebih dalam, adalah benda-benda lain yang kita jumpa. Dan kuat jugalah pandangan yang baru ni pun. Tapi, ini pendapat yang masyhur. Kenapa ada beza pula? Kerana Bukhari tak pernah bagi tahu syarat dia. Bukhari ni, buka Sahih Bukhari. Bukhari ni, dia tak ada mukadimah. Sahih dia tak ada mukadimah. Bismillah tu mula. Kalau ada mukadimah, dia bagi tahulah saya nak letakkan hadis sian-sian. Jadi bila dia tak letak mukadimah, orang yang datang kemudian, masa baca sahih dia, orang tengok apa syarat dia berdasarkan dengan apa yang dia tunjuk. Kita jemput orang makan kat rumah kita berkali-kali, dia tak sebut pun dia makan apa, dia tak makan apa, tapi kita perhati tengok dia ni makan mana yang banyak. Tengok bila kita masak udang, dia tak sentuh. Gaut ni. Dia tak cakap. Ha, macam tu lah. Bukhari masih dia tulis Sahih Bukhari, dia tak letak mukadimah. Dia tak letak mukadimah, dia tak bagi tahu apa syarat dia. Jadi ulama nilai syarat dia berdasarkan dengan apa yang dia tunjuk dalam Sahih Bukhari. Bila ada lafaz An saja, Bukhari akan letak satu lagi sanad sebagai sokongan. Dekat tempat An tu dia akan letak hadasana ke sami'tu ke, nak membuktikan perawi ni pernah jumpa guru tu. Oh, so ulama kata, dan banyak tempat Bukhari buat macam tu. Bila ada An saja, dia akan letak sanad tambahan, sanad baru yang menunjukkan mereka pernah bertemu. Maka di situ ulama buat kajian, keputusan. Oh, Bukhari punya syarat yang kedua dalam nak memilih ialah mesti ada bukti mereka pernah bertemu. Walau sekali cukup. Kalau tak ada bukti, an tak laku. Walaupun mereka hidup sezaman, walaupun mereka hidup satu negeri, tak boleh. Tak laku. Sanad terputus. Manakala Imam Muslim, dia punya syarat berbeza dengan syarat Bukhari. Imam Muslim masa tulis Sahih Muslim, dia buat satu mukadimah yang panjang. Mukadimah Sahih Muslim yang panjang ni, sebahagian daripada dia, sebenarnya mukadimah panjang ni nak cerita tentang perawi, nak cerita tentang syarat-syarat hadis sahih. Tapi ada satu bahagian dalam mukadimah dia tu, dia tak sebut nama. Tetapi sebahagian pengkaji hadis faham dia sedang menyindir Imam Bukhari. Boleh faham? Bukan Imam Muslim yang cakap. Ni orang yang baca, lepas tu dia kata ini sebenarnya dia nak attack Imam Bukhari ni, tapi tak sebut nama. Macam buat status Facebook, lepas tu buat hashtag, siapa yang faham, fahamlah. Ha. Ha, macam tu lah kan. Lepas tu orang buka bawah komen, apa hal ni? Apa kes ni? Aku tertinggal bas. Ha, dia kata siapa yang faham, fahamlah. Ha. Okay. Jadi Imam Muslim ni ada satu bahagian dalam mukadimah dia tu, dia duk kecam satu orang. Dia kata, telah berkata sebahagian manusia yang menganggap dirinya sebagai ahli ilmu, bahawasanya syarat hadis sahih itu, syarat sanad nak jadi bersambung tu mesti bertemu walau sekali. Ini adalah syarat yang tak betul, tidak pernah disebut oleh para ulama, sedangkan ijma' ulama berlaku bukan begitu. So orang faham, oh dia sedang attack Imam Bukhari ni. Itulah sebahagian faham. Saya belajar, masih belajar kat UIA pun, itulah yang guru saya beritahu. Tapi sebenarnya tak betul lah. Tapi tak apa, tetap ambil lah ilmu ni dulu. Kan? Ni pun ilmu juga. Dah beratus tahun dah ilmu ni dipelajari dalam bidang hadis. Kerana yang mula-mula bangkitkan isu ni adalah Qadhi'iyah, ulama Andalus. Dia seperti cakap, dia kata Muslim sedang nak attack Bukhari. Dalam pandangan Bukhari mesti ada bukti. Maka Muslim dia ada pandangan dia, dia kata pandangan ulama yang menjadi ijma' dalam ahli sunnah tidak seperti mana yang diletakkan, tidak seperti pendapat yang pertama tadi yang disandarkan daripada Bukhari tadi. Sebenarnya nak bagi sanad bersambung, bagi perkataan an, kalau perawi itu guna perkataan an, nak jadikan dia bersambung, nak bagi jadi sahih, kata Imam Muslim, tak perlu bukti pun. Hanya cukup sekadar dua syarat. Sorry, tiga syarat. Nak bagi an tu bersambung, nak bagi an tu difahami sebagai bersambung. Saya riwayat daripada orang, saya kata an. Nak bagi jadi bersambung, Bukhari kata kena ada bukti. Walau sekali, saya pernah dengar daripada dia. Tak boleh an tu, kena ada. Lafaz lain, dalam hadis yang lain, saya kata saya dengar daripada dia, ataupun dia bagi tahu saya direct. Muslim kata, tak, ini adalah pandangan bid'ah. Mukhtara' lah, pandangan yang direka lah. Dia tak sebut lah bid'ah, saya lagi marah kan. Dia kata ini pandangan baru yang tidak pernah dikenali. Muslim kata, nak bagi an itu bersambung, cukup dengan tiga syarat. Apa syarat dia? Yang pertama, mereka hidup sezaman. Bila saya riwayat daripada Sobri an, saya kata, an Sobri, syarat pertama Muslim kata, nak bagi bersambung, nak difahami ia bersambung, pertama saya dengan dia hidup sezaman. Dua-dua kami ini hidup di kurun kedua hijrah. Dan memang, katalah saya mati 205, Sobri mati 211. 211. So, memang sezaman lah. Sebab tarikh mati sama, lebih kurang. Sezaman. Itu syarat pertama. Syarat kedua, imkanul liqa. Pertama sezaman, yang kedua imkanul liqa, mungkin mereka bertemu. Macam mana mungkin mereka bertemu? Mereka hidup dalam satu daerah atau satu negeri. Dua-dua duduk di Penang. Tapi Penang ni macam kecil sangatlah kan. Masuk Kedah sekali ya. Maksudnya, mereka dua-dua duduk di Iraq. Dua-dua duduk di Mesir. Dua-dua duduk di Hijaz. Dua-dua duduk di Syam. Maksud, imkanul liqa' ada. Ataupun mereka hidup di negeri yang lain. Seorang duduk Mesir, seorang duduk Iraq. Tetapi ada bukti yang saya pergi ke Mesir. Saya daripada Iraq, saya pergi ke Mesir. Ada bukti, saya pernah masuk Mesir. Ha, di sana ada kemungkinan untuk mereka bertemu. Ataupun dia duduk Mesir, tapi ada bukti dia pernah mari Iraq. Dan saya ada di Iraq masa itu. Kalau dia mari Iraq, saya keluar pergi Hijaz, tak boleh tak? Tak ada kemungkinan. Tok, macam mana ulama detail kaji? Tuan bayangkan sejarah kita, kita masuk negeri mana, kita keluar negeri mana, duduk mana, guru kita siapa, semua dibukukan. Bukan kita yang buat, ulama hadis buat. Saya pun gerun. Maksudnya hidup kita sentiasa diperhatikan. Masuk dalam lift ada CCTV pun nak korek hidung masa kan? Kan? Ni sepanjang masa kita diperhatikan. Pergi ke mana? Dengar di, dengan siapa? Semuanya diriwayatkan. Ada perawi yang kadang-kadang siqah. Perawi tu bagus. Tapi untuk kalau dia riwayat daripada guru tu, dia tak bagus. Sampai tahu tu. Ada seorang perawi. Kau tak silap saya, Humaid. Kau tak silap saya. Humaid ni, Humaid At-Tawil. Dia saya cakap balik. Tapi nama tu tak penting sangat lah. Tapi yang penting kisah dia. Dia ni, pergi haji. Dia pergi haji. Lepas tu, dengar daripada seorang tok guru, hadis. Apa dia buat? Dia tulis kertas. Dia ambil kertas, dia tulis hadis. Banyaklah hadis-hadis yang dia dengar. Then, waktu dalam jalanan balik, orang nak tengok kertas dia. Orang nak tengok kertas dia. Kertas dia ditiup angin, terbang, kejar tak dapat. Bila dia balik kampung dia, dia baca hadis tu ikut ingatan dia. Maka bila dia baca hadis tu, banyak yang tak betul. Banyak yang tak betul. Maka dia, dia tu siqah. Dia tu perawi hadis lah. Tapi bila dia riwayat pada guru tu, tak okey. Sebab, kertas terbang. Nampak? Maksud ulama detail. Maka Imam Muslim dia, dia syaratkan macam tu lah. Dia kata mesti ada kemungkinan bertemu. Sama ada duduk dalam satu negeri, ataupun mereka duduk berasingan. Tapi ada bukti yang mana salah seorang masuk ke negeri yang mana perawi itu duduk. Dan syarat yang ketiga, perawi yang guna lafaz an tu dia bukan mudallis.